hip-hop si mati, ada si peruhi. Hip-hop si mati, ada W-Kids. Hip-hop si mati, ada Jogel Vika. Hip-hop si mati, coba angka muka. Hip-hop si mati, ada si peruhi. Hip-hop si mati, ada W-Kids. Hip-hop si mati, ada Jogel Vika. Hip-hop si mati, coba angka muka. Turun agasan, afgasan. Kulit hitam manis asal dari Sera. Si peruhi entertainment, we major and getting famous. My name is Mr. Scientific, a.k.a. Nyong. Check it. This is Alan Rico. Kulit hitam bukan negro. Beta bukan pahlawan, juga bukan superhero. Keluar dari gelap kau memaju dan paluku. Kenalkan kami begitu hip-hop dari Maluku. That's right, back to the track. Me, Patrick, datang dengan sebuah taktik. Yeah, freestyle tanpa lirik. Yo, don't stop, man. Kamu tak berkutik, diam sejenak. Lalu lihatlah kami. W-Kids angkat suara. From Maluku satu darah. Berjalan satu arah. Bawa hip-hop dalam darah. Tanpa merasa lelah, tak ada kata mengalah. Ku yakin ku takkan kalah. Hadapi tiap masalah. Hip-hop si mati, ada si peruhi. Hip-hop si mati, ada W-Kids. Hip-hop si mati, ada Jogel Vika. Hip-hop si mati, coba angka muka. Hip-hop si mati, ada si peruhi. Hip-hop si mati, ada W-Kids. Hip-hop si mati, ada Jogel Vika. Hip-hop si mati, coba angka muka. Masih bertanya, satu hal yang sama. Apakah hip-hop dapat jaya saat bersama? Tapi kenapa masih tak melangkah? Hanya terdiam berdiri terengah percuma. Pikir bersama, maju pun bersama. Bagaimana hip-hop jadi tuas yang pertama? Di mana? Di tanah yang belum terjamah. Para pejuang, ku tahu pasti tak menyerah. Yeah, seribu tanda tanya bagaimana untuk berjaya. Kadang lelah tak berdaya saat mereka tak percaya bahwa sastra budaya hip-hop masih ada. Bukan bergaya, mari tunjukkan karya. Marah bahaya tanpa titik cahaya. Realita diskriminasi pun merajalela. Jangan lelah, jangan ragu buat karya baru. Percaya dengan keyakinan jadi nomor satu. Hip-hop si mati, ada si peruhi. Hip-hop si mati, ada W-Kids. Hip-hop si mati, ada Jogel Vika. Hip-hop si mati, coba angka muka. Hip-hop si mati, ada si peruhi. Hip-hop si mati, ada W-Kids. Hip-hop si mati, ada Jogel Vika. Hip-hop si mati, coba angka muka. We work hard daily. Can't stop until we make it. Believe in miracles and so we blaze it. Crazy, tanpa maki, sakiti orang pun hati. Cari cara untuk mendapat sukses. Blessed with game and never rest. The best in everything you do. The battle between them and us is true. We cool, katongan lah berjuang. Berjuang sampai tujuan tercapai. Akan senggampan kawan, tapi jangan putus asa. Meski jalan ku tak rata, perjuangan terus ku tata. Hingga mimpi jadi nyata dan semua buka mata. Tadi pandang sebelah mata, kalah hip-hop ku berkata. Ini fakta realita, perjuangan jangan hip-hop di Jakarta. Tanpa berhenti meski raga ku tertati. Walau kadang makan hati, jalan sepi terus putiti. Hingga hip-hop jaya nanti, ku yakin itu pasti. Hip-hop ku lebih berarti dan takkan pernah mati.